sesuatu masa keadaan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia, penyelamat bumi, penyelamat bumi. Menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bom bom boy, bom bom boy, bom bom boy, bom bom boy. Selamatkanlah kita dari segala ancaman dunia. Kinyaya dan kupa rakan kita semua. Berani dan gagah, berani dan gagah.